Selesai pembahasan sakta, sekarang berpindah pada halaman 31. Nah, halaman 31 dan 32 yang kita bahas adalah bagaimana bila kita mengawali bacaan sedangkan huruf yang pertama adalah alif, yakni hamzah wasol. Nah, kalau hamzah wasolnya itu adalah pada huruf al, ya kita sudah tahu cara membacanya, dibaca fathah. Alhamdu Ar-Rahman, baik, Al-Qari'ah, Al-Haqah, dibaca fathah. Baik, itu kalau pada al. Namun tentunya hamzah wasal bukan hanya pada al, ada pada fi'il, ada pada isim ya. Kalau hamzah wasal pada fi'il, maka hendaklah dilihat harokat huruf yang ketiga, dihitung dari alifnya. Baik, alif itu urutan pertama. Maka huruf ketiga apa harokatnya? Kalau harokatnya bukan dhammah, maka hamzah wasal dibaca kasrah. Baik. Nah, seperti ini dalam surat Al-Fatihah ayat 6 atau ayat 5 dibaca ihdina. Kenapa di kasrah? Karena huruf yang ketiga harokatnya bukan dhammah, yakni kasrah. Ya. Nah, coba kita baca ihdina. Yang kedua apa? Kasrah atau fathah atau dhammah? Kasrah. Isbir. Nah, yang ketiga kasrah juga. Irji'i, dengan menebalkan ra. Irji'i. Yang keempat juga kasrah. Ihbitu. Baik. Adapun bila yang huruf ketiganya fathah, maka sama di kasrah hamzahnya. Nah, coba kita baca baris kelima surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dibaca kasrah. Bila kita mengawali dari situ. Namun kalau kita menyambungkan basmalah sebelumnya, maka tentunya hamzahnya tidak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kalau disambung dengan disambungkan basmalah dengan awal ayat. Baik. Halaman 32. Bila huruf yang ketiga adalah dhammah, ya. Bila huruf yang ketiga dhammah dan dhammahnya dhammah asli, ya, dhammah asli. Al-Mim kalau dhammah lah, kalau dhammah, ya. Maka hamzahnya di dhammah juga, ya. Hamzahnya dibaca dengan dhammah. Baik, coba kita baca baris pertama. ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Yang kedua, أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء. أخلفني في قومي وأصلح. Baris paling bawah. أقنتي لربك واسجدي واركعي. نتي لربك واسجدي واركعي. أقنتي لربك واسجدي واركعي.